Ros FM Jakarta. Bapak tua yang bahagia. Seorang lelaki berusia 92 tahun yang mempunyai selera begitu tinggi. Dia sangat percaya diri, bangga akan dirinya sendiri yang selalu berpakaian rapi di setiap hari sejak jam 8 pagi dengan rambutnya yang teratur rapi meskipun dia buta. Istrinya berusia 70 tahun telah meninggal dunia, sehingga dia harus masuk ke panti jompo. Pada hari pertama di panti jompo, seorang perawat menggambarkan keadaan kamarnya yang kecil, termasuk gorden yang ada di jendela kamarnya. Seraya dia menjawab, "Oh, saya sangat menyukainya." "Pak, Anda belum melihat kamarnya. Tahan dulu perkataan itu." "Hal itu tidak ada hubungannya," bapak itu menjawab. "Kebahagiaan adalah sesuatu yang kamu putuskan di awal. Apakah aku akan menyukai kamarku atau tidak? Tidak tergantung dari bagaimana perabotannya diatur, tapi bagaimana aku mengatur pikiranku. Aku sudah memutuskan untuk menyukainya. Itu adalah keputusan yang kubuat setiap pagi ketika aku bangun tidur. Aku punya sebuah pilihan. Aku bisa menghabiskan waktu di tempat tidur menceritakan kesulitan-kesulitan yang terjadi padaku karena ada bagian tubuhnya yang tidak bisa berfungsi lagi. Atau turun dari tempat tidur dan berterima kasih atas bagian-bagian yang masih berfungsi. Setiap hari itu adalah hadiah. Dan selama mataku terbuka, aku akan memusatkan perhatian pada hari yang baru dan semua kenangan indah dan bahagia yang pernah kualami dan kusimpan. Hanya untuk kali ini dalam hidupku, umur yang sudah tua adalah seperti simpanan di bank. Kita akan mengambil dari apa yang telah kita simpan. Jadi, nasihatku padamu adalah untuk menyimpan sebanyak-banyaknya kebahagiaan di bank kenangan kita. Terima kasih padamu yang telah mengisi bank kenanganku. Aku sedang menyimpannya. Bapak tua yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.